sampai kita pada usul yang kedua dan sudah hampir selesai. Wasalna ila qawlihi, kita sampai pada ucapan musannif. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. يا سمعت به. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دي رابطة. في سياق قصص. رابطة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي, masih kita pada prinsip yang kedua, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah dan larangan untuk berpecah belah. Perintah Allah untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan Allah untuk bercerai-berai. Kau muslimin yang saya hormati, sampai kita pada ucapan musannif wahuwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qal, berkata dalam matanya, wa dhakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fi ad-din, dan disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama. وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ, dan melarang dari perpecahan. Dan ini tentunya seperti ayat yang sudah kita bacakan dalam surat Asy-Syura ayat 13, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا, bahwasanya Allah telah mensyariatkan dalam agama ini untuk kalian seperti apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihi salam, walladhi awhayna, dan kepada yang kami telah utus dan kami beri wahyu kepada engkau. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan seperti apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa, Apa itu? Wasiat Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kata Allah, yaitu agar kalian semua menegakkan agama ini dan jangan berpecah belah. Artinya bersama-sama menegakkan agama dalam satu jamaah, wa la tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai. Wa qala rahimahullah, berkata pula musannif rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan, dan tambah jelas lagi, ma waradat bihi sunnah, apa yang diriwayatkan dalam sunnah-sunnah, minal ajabil ujab, riwayat-riwayat yang sangat menakjubkan, mengagumkan, yaziduhu wuduhan, akan menambah jelas lagi apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, sar al amr qala mithl hadis, kata Syekh, ya, na'am thabata 'an ar-rasul, iya, kata Syekh Shalal Fauzan, benar beliau, benar Syekh Muhammad bin Wahab, bahwa semakin jelas lagi dengan hadis-hadis yang sahih, lebih jelas lagi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalamnya ada ajabul ujab, ada riwayat-riwayat yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan tentang masalah jamaah dan tentang haramnya tafarruq. Mithal hadis, seperti hadis, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati, bahwa siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk tetap bersatu di atas sunnahku, kata Nabi. Ada perpecahan-perpecahan, tetapi kata Nabi, alaikum bisunnati, atas kalian untuk enggak ikut berpecah di dalam kebidaahan-kebidaahan. Jangan masuk ke firqah khawarij, jangan masuk ke firqah syiah rafidah, jangan masuk ke firqah Jahmiyah, jangan masuk ke firqah Mu'tazilah, jangan ikut Asy'ariyah, jangan ikut Sufiyah, jangan ikut Qadariyah wala Jabriyah, yang sudah kita bahas semuanya, kelompok-kelompok tersebut. Apa maknanya alaikum bisunnati? Kalian akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian tegak di atas sunnahku. Dan ini makna ayat tadi, an aqimud din wa la tatafarraqu fi, hendaklah kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Tetap menegakkan agama yang dipegang oleh Nabi SAW, yang dipegang oleh para sahabatnya, dan itu adalah al jamaah. Siapa al jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Al jamaah adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, catat ini ucapan Ibnu Mas'ud yang masyhur, in kunta alal haq fa anta al jamaah wa in kunta wahdak, kalau engkau di atas kebenaran maka engkau adalah jamaah walaupun kau sendirian. Jangan salah paham makna jamaah. Jamaah itu berarti harus banyak, bukan itu maknanya. Maknanya jamaah adalah engkau berada di atas jamaatul ula, jamaah yang pertama, yaitu jamaatul salaf, jamaatul sahabah, jamaah yang Rasulullah menyatakan ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku, kata Nabi. Maka siapa yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, maka dia jamaah walaupun sendirian, di ujung gunung, di tengah pulau terpencil, bukan pulau Bengkulu, bukan pulau Belitung, lebih kecil lagi, sendirian dia, tapi di atas kebenaran, kamu berjamaah. Loh, bagaimana dikatakan jamaah? Bukankah dalam bahasa Arab jamaah ya jema'u itu kan jamak, jamak itu banyak. Kau sendirian dikatakan jamaah? Iya, karena dia bersama jamaah, walaupun dia sendirian, tapi dia di dalam jamaah para sahabat, jamaah muhajirin, jamaah ansar, dia bersama Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, dia bersama al-ashrah al-mubasyirina bil jannah, dia bersama ahlu badr, dia bersama para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dia bersama para imam, imam ahlu sunnah, berarti dia adalah satu orang dari jamaah yang namanya ahlu sunnah, yang namanya Taifah Mansurah. Yang namanya Firqatun Najiyah. Yang namanya Jamaah Salafiyah. Kenapa namanya banyak tapi bentuknya satu? Iya, kata para ulama, karena kelompok selamat tadi ditinjau dari sekian tinjauan. Kalau ditinjau dari keadaannya di dunia, mereka selamat dari kesesatan. Ditinjau akhiratnya, mereka selamat dari azab. Kata Nabi menyatakan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali yang satu ini. Berarti golongan selamat. Maka muncul istilah firqatun najiyah. Dan dari sisi lain, mereka adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimenangkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan la tazalu min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik akan tetap ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang zahirina 'alal haqq, yang tegak di atas kebenaran, mansurun, dan selalu ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya, kata Shalih Al-Fauzan dan para ulama, adalah bukan hari kiamat ketika terjadi kehancuran, tetapi ketika datangnya angin yang lembut, yang harumnya seperti minyak misik, yang lembutnya seperti sutra, yang tidak menyentuh seorang pun yang punya iman kecuali diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan angin tersebut. Setelah habis, tidak ada lagi orang yang beriman, maka waqa'atil waqi'ah, qamatil qiyamah, saat itu terjadilah kehancuran-kehancuran, dibenturkannya matahari dan bulan dalam keadaan bumi di tengahnya, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, langit berkeping-keping, tidak ada orang mukmin. Maka orang mukmin tidak menyaksikan kehancuran tersebut, karena mereka dimatikan beberapa saat sebelum terjadinya hari kiamat. Maka kapan berakhirnya Taifatul Mansurah? Ketika datangnya angin yang lembut tadi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dari hadis ini, kelompok yang sama dijuluki Taifatul Mansurah, golongan yang dimenangkan. Apa maknanya dimenangkan? Padahal beberapa ahli sunnah bahkan ditangkap, dipenjara, disiksa. Bahkan beberapa mereka dibunuh. Beberapa mereka bahkan dibantai. Apa maknanya dimenangkan? Dimenangkan hujahnya enggak pernah kalah. Hujahnya enggak pernah kalah dengan syubhat apapun. Silakan lihat. Hujahnya ahli sunnah dengan alasan-alasan ahli bidah seluruhnya. Mana lebih kuat? Orangnya mungkin diserang, dipukul, kemudian disiksa, dan kemudian mati. Tetapi orang yang punya fitrah yang baik akan melihat, ini alasannya hanya hawa nafsu, bukankah, berarti, walaupun. Sedangkan ini orang yang dibunuh, qala Allah, qala Rasul. Ini lebih benar, lebih kuat. Tidak pernah kalah. Buktinya apa? Buktinya tetap eksis terus-menerus. Yang kata Nabi, la tazalu ta'ifatun, akan terus ada kelompok ini. Enggak pernah hilang. Jadi kalau ada istilah kebangkitan Islam, maaf, Islam enggak pernah tidur. Kebangkitan Islam, seakan-akan sudah tidur terus bangkit, bangun. Kenapa? Karena dikatakan la tazalu, maknanya terus ada. Ketika ikhwanul muslimin mengistilahkan kalimat tadi, kebangkitan Islam, dan semua tokoh-tokoh hizbi, tokoh-tokoh haraki, tokoh-tokoh pergerakan, kalau bilang tentang kebangkitan Islam, kira-kira tahun berapa? Coba tanyakan pada mereka, tahun berapa itu kebangkitan Islam? Mesti akan disebut kebangkitan Islam tahun 65 ketika ikhwanul muslimin muncul. Semua bilang begitu rata-rata. Lo kenapa? Emang sebelum ada ikhwanul muslimin gak bangkit? Sekian para imam-imam ada. Pada waktu yang sama ada Ahmad Syakir, Ahlul Hadid, faqih, alim, di Mesir. Dan ada masyayikh bersama mereka. Ada ulama kibar. Sebelum adanya kaum muslimin, dan setelahnya, dan sampai hari ini. Kapan tidur? Alhamdulillah, enggak pernah tidur sehingga dikatakan bangkit. selalu dalam keadaan tegak di atas kebenaran. Apa dalilnya? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tazalu min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan terus menerus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yang mansurun, yang selalu ditolong. Maka kalau dikatakan ta'ifatul mansurah, yaitu juga ta'ifat mansurah adalah firqatun najiyah. Dilihat dari sisi keselamatannya, mereka golongan selamat. Dilihat dari sisi bagaimana perjuangan mereka, pasti menang. Pasti, gak usah ragu. Karena Nabi yang menyatakan, mereka mansurun, mereka ditolong. Hujahnya qati'i. Tegak, tegas, jelas, gamblang, dan kokoh kuat. Adapun yang lainnya, hanya fata morgana, kelihatannya hujah, padahal sama sekali gak ada nilainya. Dilihat dari sisi lain, apa pegangan mereka? Laisa illa as-sunnah. Pegangan mereka tidak lain kecuali sunnah. Maka mereka dikenal dengan ahlus sunnah. Dikenal dengan ahlus sunnah. Dilihat dari keadaan mereka, apakah mereka berpecah belah atau bersatu? Bersatu, berjamaah. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka selalu bersama jamaah. Selalu bersama jamaah. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Alaikum bil jamaah. Maka mereka selalu bersama jamaah. Qulibina'azakumullah. Maka ta'ifatul mansurah, firqatul najiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Ini semua adalah nama-nama untuk menerangkan golongan selamat tadi siapa. Dan kayak apa sifat-sifatnya. Pertama, najiyah, akan selamat. Yang kedua, mansurah, akan ditolong. Yang ketiga, pegangannya sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, dan selalu bersama jamaah. Dengan dua makna. Bersama jamaah dengan dua makna. Yang pertama, bersama jamaah. Yang bersama jamaah yang pertama, jamaatul salaf, jamaah para sahabat. Yang Nabi menyatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Artinya di atas kebenaran yang dipegang oleh jamaah. Makna kedua, mereka selalu bersama jamaatul muslimin wa imamahum. Selalu bersama jamaatul muslimin dan penguasanya. Tidak mengadakan pemberontakan, tidak melawan penguasa muslim, tidak menghalalkan darah mereka, tetap bersama jamaah, artinya tetap bersama imamnya, penguasanya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Sehingga jangan dibeda-bedakan, wahai hizbiyin, wahai sururiyin, ibtada' bid'atan. Mereka mengada-adakan satu kebid'ahan. Di antaranya Salman Audah, yang alhamdulillah sudah dibantah oleh para ulama termasuk Syekh Rabi dalam buku khusus yang judulnya Firqatul Najiyah Humut Ta'ifatul Mansurah. Apa judulnya? Judulnya Firqatul Najiyah, mereka itulah adalah Ta'ifatul Mansurah. Tidak beda. Baca buku sederhana, buku kecil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Wasithiyah. Apa awalnya? Hadihi aqidatu Firqatul Najiyah Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hafal kan Aqidah Wasithiyah? Talib al-ilm mesti hafal itu. Aqidah Al-Wasithiyah. Disebutkan di awal kalimat, di awal kitab. Ini adalah aqidah Firqatul Najiyah, golongan selamat, yang mansurah ila qiyamis sa'ah, yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut Firqatul Najiyah, yaitu Ta'ifatul Mansurah, yaitu Ahlus Sunnah. Artinya apa? Artinya itu satu kelompok yang sama. Cuma dilihat dari kemenangannya, mereka Ta'ifatul Mansurah. Dilihat dari pegangannya, mereka Ahli Sunnah. Dilihat dari keadaan mereka, mereka adalah golongan yang selamat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi Salman Audah, tokoh sururi, dan grup mereka, para hizbiyin, menyatakan Ta'ifatul Mansurah itu, karena Mansurah, Mansurah itu artinya dimenangkan, artinya mereka punya jihad. Berarti ahli sunnah yang berjihad itu Ta'ifatul Mansurah. Adapun ahli sunnah yang tidak berjihad itu dianggap firqatul najiyah, golongan yang selamat. Tapi bukan mansurah katanya. Qanibidina azakumullah. Lihat yang lebih jahat kalimat berikutnya. Apa kalimat berikutnya? Maka para ulama itu karena mereka tidak perang, tidak jihad, mereka duduk di tempatnya masing-masing, maka mereka Ta'ifatul Mansurah. Tidak, mereka Firqatul Najiyah, golongan selamat. Tapi bukan Ta'ifatul Mansurah, karena tidak perang, karena tidak jihad. Adapun Ta'ifatul Mansurah, adalah mereka-mereka yang berjihad, seperti yang berjihad di Afghanistan, yang berjihad di Palestina, yang berjihad, oh, dipuji itu mereka semua. Padahal kebanyakan mereka siapa? Hizbiyun. Hadirin a'azakumullah. Maka mereka dikatakan Thaifatul Mansurah, ulama Firqatun Najiyah. Tidak berhenti sampai di situ. Sudah membedakan, menjelekkan habis itu. Adapun Firqatun Najiyah, miskin, mereka hanya menyampaikan ilmu, tapi tidak perang, tidak jihad. Adapun mujahidin memiliki kelebihan-kelebihan. Yang dipuji mereka, ulama dilecehkan. Dan kebanyakan ulama tidak mengerti fiqhul waqi', katanya. Tidak mengerti situasi dan kondisi politik. Kasihan mereka. Celaka. Sehingga Salman Audah berkata, kalau mau tanya tentang masalah dakwah, jangan sama mereka. Kalau tanya masalah fikih, boleh sama mereka. Masalah fikih, halal, haram, syariat, wudu, sholat, teman para ulama. Tapi untuk masalah dakwah dan pergerakan-pergerakan, mereka gak ngerti. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu situasi dan kondisi politik. Mereka gak tahu fiqhul waqi'. Dan pada tahun tersebut, beredar buku-buku sangat banyaknya, judulnya fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi'. Pentingnya fiqhul waqi', pentingnya fiqhul waqi'. Mulai para ulama tanggap, ini apa-apaan mereka ini? Sedang apa? Ngangkat fiqhul waqi' tinggi-tinggi sampai berlebihan. Walaupun memang perlu, itu pun bukan suatu yang wajib aini. Bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kalau ada yang sudah tahu, cukup. Dan kebetulan saya di sana waktu itu. Sedang gembar-gembarnya masalah itu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di depan majlis dan saya hadir, menyatakan, apakah saya disuruh nonton TV lagi, suruh baca koran? Wallahi ya ikhwan, saya enggak sempat untuk urusan seperti itu. Maka kalian yang tanya kepada kami, ya Syekh, ada kejadian begini, apa hukumnya? Kalian yang sampaikan fatwa wakilnya, aku menjawab dengan fatwa, dengan ilmu. Dia itu calon Syekh Utsaimin. Karena ada pertanyaan akhirnya di benak kita, kenapa sih mereka mengangkat fatwa wakil tinggi-tinggi? Apa tujuannya? Tujuannya menjatuhkan ulama, mengangkat tokoh-tokoh mereka. Ulama ini gak ngerti. Dan saya dengar ucapan mereka berbisik-bisik. Padahal dia duduknya di majlis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Duduk di situ sebagai santrinya. Tetapi di maktabah, di perpustakaan, menggibahi syekhnya. Ada syekh lah ya, arif syekh. Ini syekh gak ngerti apa-apa. Dia gak ngerti itu. Di sebelahnya ada berbagai macam masyarakat yang dia gak tahu. Apa itu suatu kekurangan ulama? Tidak. Ya kamu beritahu, kan selesai. Apakah ulama harus tahu semua kejadian di dunia? La Allah, tidak demi Allah. Kata saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk ngurusi berita-berita koran, berita-berita TV. Kalian yang beri tahu pada kami. Akhirnya muncul bantahan-bantahan dari para ulama tentang fiqhul waqi'. Yang lebih jahat lagi bahasanya Abdul Rahman Abdul Khalid. Yang menyatakan dengan tegas bahwasanya mereka ini para ulama, mereka sama sekali tidak mengerti sifatul asr. Beda istilah saja. Yang ini fiqhul waqi', Abdul Rahman Abdul Khalid istilahnya sifatul asr. Mereka la ya'riful asriyah. Lahjahnya begitu. Karena saya dengar sendiri kasetnya. Asriyah, asriyah itu kemodernan atau suatu kejadian di masa akhir ini. Mereka enggak tahu. Mereka enggak mengerti sifatul asr atau al-asriyah. Hadirin a'azakumullah. Ulama selalu begitu kan, Rasul. Seperti yang sudah saya singgung dalam tausiah kemarin. Mereka badannya saja bersama kita, tapi otak mereka di masa lalu. Enggak mengerti keadaan terakhir ini. Masa-masa ini. Ulama dicerca habis oleh mereka. Hadirin a'azakumullah. Ini kenapa? Karena mereka membedakan Thaifatul Mansurah dengan Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah golongan yang selamat, tapi enggak jihad. Adapun para ulama kan tidak jihad, maka mereka Firqatun Najiyah. Adapun mujahidin yang berperang, yang berjihad, maka mereka lah Thaifatul Mansurah. Kemudian mulai diangkat Thaifatul Mansurah, dijatuhkan Firqatun Najiyah. Jahatnya bukan main. Ternyata kita baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ini adalah akidah Firqatun Najiyah, Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidahnya kelompok yang selamat, yaitu yang dimenangkan selalu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak berbeda. Sama, satu golongan. Kenapa dibeda-bedakan? Ini bid'ah yang samar. Orang-orang awam, bahkan sebagian orang-orang yang baru mendapatkan ilmu sedikit, gak tahu. Langsung percaya saja. Tetapi ketika para ulama berbicara, alhamdulillah kita selamat. Alhamdulillah kita selamat. Qadibin a'azakumullah, dan akan muncul lagi istilah-istilah mereka yang baru. Maka dikatakan di sini, hati-hati. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah ahlus sunnah, yaitu jama'atul salaf, jama'ah para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, dan jangan berpecah belah. Dengan apa berpecah belah? Jangan berpecah belah dengan bid'ah-bid'ah, dengan perkara-perkara baru, dengan pemahaman-pemahaman baru, dengan ide-ide baru. Dan dikatakan pula di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah, dan menambah kejelasan masalah ini apa yang diriwayatkan dalam sunnah. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan satu tadi, dan masih banyak lagi hadis-hadis lain karena beliau menyebutkan secara ringkas. Ada hadis yang berbunyi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaklah kalian bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan itu bersama orang yang sendirian dan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alayhi bil jamaah, siapa yang ingin buhbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga, fa alayhi bil jamaah, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Itu juga hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Tirmidzi dalam sunannya, dan juga Ibn Abi Asim dalam as-sunnah, dan Imam Hakim dalam mustadrak rahimahumullahu ajma'in. Hadis lainnya, Nabi menyatakan al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Al-jama'ah, kebersamaan di dalam jama'ah itu rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Dikeluarkan juga dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, dan dalam as-sunnahnya Ibn Abi Asim rahimahullah. Hadis lain dikatakan, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang keluar dari jama'ah, keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jama'ah, maka matinya mati jahiliyah. Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih, siapa yang melepaskan diri dari jama'ah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Digambarkan seakan-akan kaum muslimin itu diikat dengan ikatan keislaman, tetapi dengan keluar dari jamaah, lepas ikatan keislaman tadi dari lehernya. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini apa? Kata musannif tadi, ajabul ujab. Hadis-hadis yang menakjubkan. Jelas, gamblang, terang seperti terangnya matahari di siang bolong. Terang sekali. Hendaklah berjamaah, jangan berpecah. Kenapa kok tiba-tiba ada yang berkata, tetaplah kalian dalam perpecahan, tetaplah kalian dalam perpecahan, jangan bersatu. Ada enggak dai yang bilang gitu? Secara lafaz mungkin enggak ada. Janganlah kalian bersatu, berpecahlah terus. Enggak ada yang bilang gitu ya. Lafaznya, tapi kalau maknanya ada. Apa itu? Nata'awun fi mattafaqna wa natadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling bantu membantu apa yang kita sama, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Apa maknanya? Maknanya kita berbeda tidak apa-apa, terus berbeda, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, masing-masing di jalannya sendiri-sendiri, yang penting saling menghormati. Ini maknanya, tetaplah kalian berpecah. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan anggap enteng masalah ini. Masalah tamyi', jangan anggap enteng. Qanibidina azakumullah, sururiin, hizbiin, selalu berbicara dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau itu istilahnya ikhwan muslimin, maka istilahnya sururiin baru lagi. Bahwa semua kelompok punya kelebihan-kelebihan. Dulu, masih saya ingat, ada buku, kitab, yang judulnya Manhaj Intilaqatul Kubra. Titik, palak, yang besar, dasar, untuk sebuah jamaah. apa titik darah yang besar? Disebutkan dia. Dari awal buku sampai hampir akhir, semuanya nukilan qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam. Sehingga orang membaca pasti akan mengatakan, oh bagus ini, nukilan ulama semua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semuanya. Sampai di bab terakhir. Lihat suri, gayanya lihat. Ditipu dulu manusia dengan bab pertama, kedua, ketiga, bahwa semuanya ucapan para ulama. Tapi ketika di bab terakhir, nadratun ilal waqi', kita melihat kenyataan. Judulnya nadratun ilal waqi', kita lihat kenyataan. Bahwa kenyataan, kenyataan di lapangan dakwah, kita melihat sekian kelompok-kelompok dakwah. Enggak disebutkan nama-namanya, tapi disebutkan ciri-cirinya. Ada yang mementingkan akhlak. Ada yang mementingkan jihad fisabilillah. Ada yang mementingkan masalah perjuangan secara politik. Ada yang mementingkan akidah. Kira-kira siapa yang dimaksud yang mementingkan akhlak? Jamaah tabligh. Siapa yang mementingkan perjuangan jihad? Kelompok-kelompok jihadin khawarij yang mengajak perang-perang jihad. Ada yang mementingkan akidah, siapa? Kalian, salafiyun. Ada yang mementingkan perjuangan politik, siapa? Ikhwanul muslimin. Maka lihat di lapangan dakwah, masing-masing mereka memiliki kelebihan-kelebihan dan memiliki perkara-perkara yang baik yang perlu kita ambil. Kenapa? Daripada kita bermusuhan satu sama lain, kenapa kita tidak ambil semua kebaikan dari mereka? Kita ambil akhlaknya dari kelompok pertama, kita ambil perjuangan politiknya dari kelompok kedua, kita ambil semangat jihadnya dari kelompok ketiga, dan kita ambil akidahnya dari salaf. Ucapan siapa ini? Haulah hizbiyun. Hizbiyun gaya baru, dalam tanda petik, yang semuanya ngaku salafi. Maka hati-hati kalian. Hati-hati kalian kalau kalian berbicara tentang salaf. Salaf yang benar-benar salaf adalah para sahabat dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dan para ulama yang berjalan di jalan mereka. Jangan setiap orang mengaku kami salafi, kemudian kamu percaya. Karena ada hizbiyin gaya baru tadi, yang mereka mengatakan kami bukan ikhwanul muslimin. Kami bukan jamaah jihadiyah. Kami bukan jamaah tabligh. Kami bukan ini, bukan itu. Tapi kami mengambil kebaikan dari mereka semuanya. Ambil akhlaknya dari sini, ambil jihadnya dari situ, ambil kebaikan dari sana. Baik. Baik. Kalau mau ngerekam barakallahu fik, imma dimatikan HP-nya, wa imma dibikin mode terbang sehingga enggak akan masuk semua telepon-telepon atau SMS. Enam. Ustaz harus mengajarkan kitab malah mengajarkan teknologi. Qul inna a'udzukumullah. Kira-kira salahnya di mana ucapan tadi? Barangkali ada yang berkata, kayaknya benar juga Ustaz. Kayaknya benar juga kita ambil kebaikan dari semua pihak. Kan yang penting kan ucapannya. Baik, kita ambil. Qul inna a'udzukumullah ini ucapan-ucapan yang sangat jahatnya, sangat batilnya. Kenapa? Karena menganggap salaf hanya punya akidah saja, enggak punya akhlak yang baik, enggak punya jihad, enggak punya astagfirullah. Astagfirullah, itu namanya tuduhan yang keji terhadap dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah untuk kembali kepada salaf, kepada para sahabat, dalam masalah akidah mereka yang paling selamat, dalam masalah jihad mereka yang paling afdal, dalam masalah akhlak mereka yang paling bagus, dalam masalah apa syariat ini semuanya, mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka khairun nas. Kata Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Jahat sekali haula. Ngaku-ngaku salaf tapi nginjek-injek salaf. Ngaku-ngaku salaf tapi mereka mencerca salaf. Ketika kita sedang marah kepada mereka, salaf-salaf palsu ini muncul lagi di antara kita dengan mereka, mutamayyiz. Ini yang sekarang ramai di kalangan salafiyah. yang maunya menganggap mereka juga ahli sunnah. Ini kurang ajar. Sudah kita diinjak-injak oleh mereka, satu lagi dari teman kita sendiri menyatakan mereka juga masih ahli sunnah, mereka juga masih ahli sunnah. Dengarkan ucapan Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, yang sudah beredar dikirimkan oleh ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita dari sana kepada kita, yang tegas menyatakan ha'ulai sururiyin ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah, karena mengadakan kebid'ahan tadi. Bid'ahnya sama dengan ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin ahlu sunnah atau bukan? Ahlul bid'ah. Ayuh, kalau begitu sururiyin bagaimana? Ya sama, karena syubhatnya sama, hanya beda bahasa. Ikhwan muslimin menyatakan ta'awun fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ternyata golongan yang baru ini yang ngaku-ngaku salaf, kalimatnya sama. Kita ambil kebaikan dari jamaah tabligh, kita ambil akhlaknya. Dari khawarij kita ambil semangat jihadnya. Dari ikhwan muslimin kita ambil kerapian organisasinya, kita ambil semangatnya dalam perjuangan siasa, dari salaf kita ambil akidahnya. Oh, jadi salaf akhlaknya pecat. Bagusan jamaah tabligh, sufi. Itu maksudnya. Salaf enggak punya jihad, sehingga harus ngambil dari khawarij. Khawarij itu bukan jihad, barakallahu fikum. Mereka teroris. Mereka pengacau GPK, gerakan pengacau keamanan. Mau ngambil apa dari mereka? Selesai. Ini terbongkar kedoknya. Alhamdulillah. Muncul yang tadi, tengah-tengah tadi. Ya bagaimanapun juga, walaupun mereka kelirukan, tapi mereka masih ahlu sunnah. Walaupun mereka begini, walaupun mereka jelek, tapi kan baik. Muncul lagi golongan yang seperti itu lagi. Tamiyah lagi. Alhamdulillah. Dilaporkan para ulama. Maka terlihat. Memang mereka ini mutalawin. Makir. Selalu bikin makar. Karena ujung-ujungnya sama. Merangkul khawarij al-arifi. Melangkul Ari Hasan Abdul Hamid. Yang murjiah. Merangkul tokoh-tokoh hizbiyin dari ikhwan muslimin dan sejenisnya. Dari tokoh partai politik. Merangkul siapa lagi? Merangkul pemain sinetron. Ya. Merangkul pembicara wanita. Bukan masalah sungguhan maksudnya. Ya. Maksudnya ditampilkan untuk mewawancarai, untuk membicara dengan laki-laki. Ditonton semua pemirsa. Terus mau kita bela dari sisi mana? Radio yang seperti ini, TV yang seperti ini. Prinsipnya sama dengan prinsip hizbiyin, sama dengan prinsipnya ikhwanul muslimin, sama dengan prinsip mereka al-mutamayyi'i. Baik, terlalu jauh kita keluar dari pelajaran. Kembali kepada kitab. Bahwa kita harus bersama jamaah adalah jamaah al-ula. Jamaah para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dikatakan terakhirnya, thumma saral amru ila anna al-istiraq fi usul ad-din wa furu'ihi wal 'ilm wal fiqh fi ad-din. Sudah jelas dalam Quran, sudah jelas dalam sunnah. Hadis-hadisnya sudah kita bacakan semuanya. Perlu ditambah dengan ucapan para ulama, para salaf, ucapan Ibnu Mas'ud yang menyatakan dengan kalimat qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas alaikum bit-ta'ah wal jama'ah. Fa innaha hablullah alladhi amara bih. Wahai manusia, hendaklah kalian berpegang dengan ketaatan dan berpegang dengan jamaah. Karena sesungguhnya itu tali Allah al-matin, itu tali Allah yang kuat. Berarti Ibn Mas'ud menafsirkan apa? Menafsirkan ayat wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Kata Ibn Mas'ud, al-jamaah, peganglah al-jamaah karena itu tali Allah. Itu tali Allah yang kuat. Qal, selanjutnya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa innama yakrahuna fil jama'ah khairun mimman yuhibbuna fil furqah. Sungguh, apa yang kamu tidak sukai, tapi bersama jama'ah lebih baik daripada apa yang kamu sukai bersama furqah, bersama perpecahan. Bersama jama'ah ada beratnya, ada susahnya, ada itu lebih baik. Daripada kamu melihat, kamu sukai, wah ini enak, masya Allah jalannya mulus, tapi bersama perpecahan. Jangan. Yang kedua ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yadullahi fawqal jama'ah, tangan Allah bersama jama'ah. Wa man syadza lam yubalillahu bisyudzudzi, tangan Allah bersama jamaah. Dan siapa yang syadza, syadza itu nyeleneh, beda sendiri. Siapa yang syadza, siapa yang menyelisihi jamaah, itu syadz namanya. Wa man syadza lam yubalillahu bisyudzudzi, maka Allah tidak pedulikan dia dengan syudzudznya, dengan perkara-perkara barunya. Istilahnya ikhwan muslimin, syadz bid'atun muhdatsah, enggak pernah dikenal oleh para sahabat. Bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib lagi merangi Khawarij, kemudian ada orang yang menyatakan, "Ya Ali, mereka kan masih ahlu sunnah juga." Hah? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Sedang marahnya dengan Khawarij memerangi mereka, "Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa asyrah," tiba-tiba ada yang membela. "Kita ambil kebaikannya dari Khawarij, kita ambil semangat jihadnya wahai Ali." Kira-kira gimana kira-kira? Apa enggak diperangi sekalian oleh Ali bin Abi Thalib? Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan di sini, faman syadza, siapa yang nyeleneh, beda sendiri, berpendapat dengan pendapat yang tidak dikenal oleh para sahabat, maka Allah enggak akan pedulikan dia dengan keanehannya, dengan syudzudznya. Diacuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang namanya syudzudz, semua yang tidak dikenal oleh salaf. Pendapat-pendapat baru, ucapan-ucapan baru, dan berbagai macam keyakinan-keyakinan baru. Apa kata Ibn Jubair rahimahullah? Kata Ibn Jubair rahimahullah, "Ma la ya'riful badriyun laisa minad din." Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan dari agama. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr, para sahabat Muhajirin dan Ansar, apa yang tidak dikenal oleh mereka bukan agama. Kalau di atas namakan agama berarti bid'ah, muhdatsah. Dan itu syad. وَمَنْ شَدَّ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِشُدُودِهِ. Generasi berikutnya, setelah para sahabat, para ulama setelahnya, Al-Auza'i, meriwayatkan dari Hassan ibn Atiyah, rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Al-Auza'i menyatakan, dan didahului oleh Hassan ibn Atiyah, rahimahumullah, خَمْسٌ كَنَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ. Lima perkara yang para sahabat ada di atasnya. Dan juga para tabi'in lahum bi ihsan. Itu luzumul jama'ah wattiba'is sunnah, dan sebutkan tiga lainnya. Apa yang disebutkan di antara lima? Luzumul jama'ah wattiba'is sunnah. Disebutkan luzumul jama'ah itu adalah sesuatu yang sudah merupakan prinsipnya para sahabat. Maka al-furqah bukan dari prinsipnya para sahabat. Ketika muncul Khawarij memberontak, para sahabat tetap bersama khalifah. Demikian pula munculnya Syiah Rafidhah, tetap para sahabat bersama jamaah. Ketika munculnya Qadariyah, Ibnu Umar menyatakan, "Aku berlepas diri dari mereka," tetap bersama kebenaran. Munculnya berikutnya, para sahabat tetap istiqamah di atas al-jamaah. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, menerangkan ucapan musannif tadi, summa saral amr ila an al-iftiraq min usuliddin, tiba-tiba belakangan ada yang berkata bahwa perpecahan itu adalah prinsip agama. Ajabul ujab, aneh bin ajaib. Summa saral amru ila an al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi wal ilm, tiba-tiba berbalik, menganggap bahwa perpecahan dalam masalah prinsip agama dan cabang-cabang agama dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fiqh, fiqh fiddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Wahab di zaman itu loh ya, belum ada ikhwanul muslimin, tapi sudah mengatakan seperti ini karena memang terjadi walaupun dalam bentuk lain, dan dulu dalam bentuk tasawuf, dan tasawuf waktu itu kuat karena sudah merangsuk di dalam kekhilafahan Turki, Turki Utsmani. Itu sufi penguasanya, dan memaksakan rakyatnya harus sufi. Dan mereka mengajarkan yang seperti itu, bahwa tidak apa-apa berbeda-beda, banyak jalan menuju surga. Alasannya begitu. Kalau sekarang banyak jalan menuju Roma, padahal Roma Kristen. Kenapa pakai istilah itu? Harusnya diganti, banyak jalan menuju Ka'bah paling tidak. Hadirinna'azakumullah, banyak jalan menuju Roma, maksudnya jalan mana saja yang penting tujuannya. Itu sufi. Kata sufi, menuju keriduan Allah itu banyak caranya. Makanya mereka memiliki sekian tarekat. Tarekat. Apa tarekat? Jalan. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Jastiyah, tarekat Hassafiyah, tarekat apa lagi? Tarekat, jalan-jalan. Kata mereka, tidak apa-apa kita punya banyak jalan. Yang penting tujuannya sama, keriduan Allah. Dengan bid'ah ini, yang penting tujuannya keriduan Allah. Dengan bid'ah itu, yang penting tujuannya keriduan Allah. Dengan jalan apapun, bentuk apapun, yang penting kita tujuannya sama, keriduan Allah SWT. Astagfirullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang disinggung oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah jelas perintahnya untuk berjamaah. Dan sudah jelas larangannya, jangan berpecah. Kenapa tiba-tiba mereka mengganti bahwa perpecahan dalam masalah agama dianggap sebagai ilmu, sebagai din, sebagai fiqh? Qala, dalam syarahnya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, sar al-amru ma'al asaf indal mutaakhirin. Barangkali dikira itu tafsirnya ustaz saja. Saya baca ucapan Syekh Shalal Fauzan, kemana beliau menafsirkan. Sar al-amr ma'al asaf indal mutaakhirin. Kemudian perkaranya sayang sekali pada orang-orang belakangan. Anal ikhtilaf fi usul wal furu' huwal fiqh. Dianggap bahwa perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan dalam masalah usul dan furu' dianggap sebagai fiqh. Ma'annal wajib al-aqs. Padahal yang wajib adalah sebaliknya. Anal ijtima' huwal fiqh. Bahwa persatuan di atas kebenaran itulah fiqh fi dinillah. Hum yaqulun, mereka berkata, inna tafarruqa wa i'ta'ul hurriya linnas wa adamil hajr alaihim, hadha huwal fiqh. Yaitu ucapan beliau, hafizahullah. Mereka berkata bahwa perpecahan dan memberikan manusia hurriyah. Apa hurriyah? Kebebasan. Memberikan manusia kebebasan berpendapat bagi manusia, wa adamul hajr, dan tidak dibatasi atau tidak dimusuhi, itu adalah fiqih, kata mereka. Qanibin a'azakumullah. Siapa yang masih membicarakan kejelekan roja, kata mereka, kata Hizbiyin, siapa yang masih menyalah-nyalahkan, berarti dia tidak faqih. Kata siapa itu? Kata tokoh mereka, Dzulqarnain. Berarti dia tidak mengerti, tidak faqih terhadap dua perkara. Qanibin a'azakumullah. Dibahas kemudian tentang kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah. Astagfirullah. Perpecahan dibela dan dakwah kepada persatuan malah diperingatkan, dikatakan tidak mengerti fiqih. Qanibin a'azakumullah. Qanibin a'azakumullah. Qanibin a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh. Qala, dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa nahnu naqul, adapun kami berkata, kami ahli sunnah berkata, al-ijtima' ala kitabillah wa sunnati rasulih, bahwa bersatu di atas kitabullah, bersatu di atas sunnah rasulnya adalah fiqh fiddin. Itulah yang namanya fiqh. Al-fiqh huwa, yang namanya fiqh adalah bersatu di atas kitab wa sunnah. Maka ajakan untuk kembali pada kitab wa sunnah, peringatan dari bahaya hizbiyah, peringatan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan, berarti itu adalah fiqh, karena mengajak untuk bersatu di dalam kitab wa sunnah. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka berkata, masih kata Syekh Shalal Fauzan, sebagian mereka berkata, hadza min sa'atil islam annahu idza harrama alaina ahad syai'a najid man yufti bihillihi. Ini adalah keluasan Islam. Keluasan Islam. Annahu idza harrama alaina, bahwa kalau ada yang mengharamkan atas kita sesuatu, ternyata ada ulama lain yang menghalalkan. Ini keluasan. Astagfirullah. Dianggap sebagai rahmat karena bisa milih, bebas. Yang ini menghalalkan, yang ini mengharamkan. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Alhamdulillah, jadi kita bebas bisa mencari yang cocok. Ittakhadun nas humul musyarri'in. Maka ikhwan ibn a'azakullah, berarti mereka menganggap bahwa pembuat syariat adalah manusia. Ini nikmat. Perselisihan, perbedaan-perbedaan, ini kenikmatan dari Allah. Jadi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang enggak boleh, ada yang menyatakan jangan, ternyata ada yang menyatakan enggak apa-apa. Kan enak. Astagfirullah. Yang membuat syariat itu siapa? Manusia. Mereka hanya menerangkan apa yang mereka pahami dari kitab wa sunnah. Kadang mereka benar, kadang mereka salah. Kadang rajih, kadang merjuh. Kebenaran hanya satu. Apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Apa yang ada pada kitabullah dan sunnati Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanaqulu, maka kami berkata, narji' ila kitabillah, kita kembali kepada kitabullah. Apa yang dipersaksikan bahwa itu adalah hak, kita ambil. Apa yang dipersaksikan oleh kitabullah bahwa itu batil, itu salah, tarakna, kita tinggalkan. Hadza huwal wajib, itu yang wajib. Jangan memaklumi semua kesalahan, semua penyimpangan, walaupun yang tergelincir adalah ulama ahlus sunnah. Kita tidak menjatuhkan ulamanya, tidak mencelanya, tidak kita mentahdirnya apalagi, tetapi cukup kita katakan bahwa dalam hal ini pendapat Syekh Fulan lebih rajih, lebih sahih daripada pendapat si Allah. Itu saja cukup. Loh, kamu berani menghukumi? Bukan menghukumi dia, kita mengambil hukumnya ulama yang ini terhadap yang itu. Kita bukan hakim di antara para ulama, tapi kita melihat bahwa ulama yang ini membuktikan kelirunya ulama yang itu. Semoga Allah memaafkan dia, semoga Allah mengampuni dia. Sehingga ketika Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah atau mentaklik Aqidah Tahawiyah, dan Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah, di dalam akidahnya ada ketergelinciran. Mereka tidak main-main, tidak mutalawin, tidak kemudian playa-playina, menyatakan dengan tegas kedua-duanya. Saya baca ta'liknya Syekh bin Baz, saya baca ta'liknya Syekh Al-Albani. Kedua-duanya menyatakan bahwa ini pendapat bid'ah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Kenapa? Kapan? Ketika Abu Ja'far Al-Tahawi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida. Allah qadim bila ibtida. Sifat qadim bagi Allah tidak ada. La fil Quran wala fil sunnah. Yang ada adalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sifat Allah adalah al awwal, bukan qadim. Loh, kan qadim itu maksudnya awal, itu mungkin tujuan atau maksudnya Abu Ja'far Al-Tahawi mungkin maksudnya awal. Sebagaimana kata pensyarahnya, bahwa guru saya Abu Ja'far memaksudkan huwal awwal wal akhir wal zahir. Tetapi kata-katanya salah. Kenapa? Karena qadim tidak sama dengan al-awwal. Satu sisi kelihatannya sama, qadim itu artinya dulu. Tetapi sisi lain, al-awwal bermakna yang paling awal, yang tidak pernah sebelumnya ada sesuatu. Tetapi kalau qadim sering bermakna kuno. Ada kitab yang baru, ada kitab yang lama, yang sudah jelek. Maka dikatakan yang baru, hadza kitabun jadid. Pada yang lama, hadza kitabun qadim. Bunga, bunga korma yang masih segar, dikatakan urjun. Tapi kalau yang sudah layu, dikatakan apa? Urjunil qadim. Dan itu ada dalam Al-Quran. Kal urjunil qadim, seperti urjun yang sudah layu, sudah jelek. Apakah pantas Allah disifati dengan sifat qadim? Tidak, demi Allah. Demikian pula dalam sifat 20-nya Asy'ariyah, wujud qidam. Sama juga. Qidam ini sifat bid'ah. Allah tidak memiliki sifat qidam. Oh, maksudnya awal. Kalau maksudnya awal, katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu sifat Allah. Tapi qadim bukan sifat Allah Ta'ala. Maka dalam ta'lim Syekh bin Baz menyatakan hadza sifat bid'ah, ini adalah sifat yang bid'ah, yang Allah tidak memiliki sifat qadim. Subhanahu wa ta'ala. Syekh Albani juga mengatakan dengan sama persis. Tidak menyatakan benar si benar tapi salah, salah si salah tapi benar. Ya. Tegas menyatakan salah. Tetapi tetap didoakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Atau seperti pensyarahnya berkata, sepertinya beliau memaksudkan al-awwal. Ini lihat kesopanannya. Tapi tetap sifat itu sifat bid'ah. Qul inna a'udzu billahi yang semestinya ditegakkan oleh ahlus sunnah salafiyun, menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil dengan tegas, enggak perlu basa-basi, enggak perlu main-main kata, enggak perlu yatalawan. Di sini mengatakan boleh, enggak apa-apa. Di sana menyatakan jangan, enggak boleh. Loh kenapa berbeda-beda? Ya karena ini orang yang sudah ngerti, dia ahlu sunnah wal jamaah yang sudah lama ngaji, maka saya katakan jangan ngaji dari TV Roja, Radio Roja, jangan. Tapi orang awam kan kasihan, mereka masih gak ngerti apa-apa. Ya gak apa-apa. Disampaikan pada ulama, Syekh Rabi gimana? Ada yang berkata seperti ini. Di tempat kami, ada seorang da'i yang aku salafi bilang begini. Orang awam lebih berbahaya bagi mereka untuk mendengarkan ucapan-ucapan hizbiyyin. Dikatakan lebih berbahaya. Mungkin orang yang sudah belajar lama akan tahu. Kok orang katanya begini? Ini mulai nih permasalahan. Tapi orang awam ditelan mentah-mentah semua, tiba-tiba besok jadi hizbi. Salah siapa? Salah si da'i tadi. Tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kalau tiba-tiba berubah jadi Ali Hasan Abdul Hamid Al-Murji, atau berubah menjadi Al-Arifi Al-Khawarij, atau berubah menjadi bintang sinetron, ternyata jadi bintang sinetron juga laku di Roja. Gimana? Ini bukan manhaj ahli sunnah sama sekali. Manhaj ahli sunnah bukan talawun. Iyakum wa talawun fid din, kata para ulama. Iyakum wa talawun fid din. Hati-hati kalian, jangan ya talawun, jangan berwarna-warni dalam beragama. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apakah kamu dalam keadaan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kejelekan? Apakah kamu untung atau buntung? Apakah kamu laku atau tidak laku? Dakwahnya maksudnya. Ah, kalau saya bilang begini saya enggak laku. Enggak diundang lagi sama mereka. Enggak apa-apa. Kenapa? Ucapan para ulama seperti di sini dinukilkan dalam kitab Lamuddur Al-Manthur, disebutkan ucapan yang sangat bagus dalam masalah itu oleh Imam Al-Auza'i. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Atas engkau untuk mengikuti jejak-jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Walaupun manusia menolakmu. Dan hati-hati kamu dari ara ar-rijal. Hati-hati dari pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat baru, pendapat-pendapat bid'ah. Walaupun mereka merangkainya dengan kata-kata yang indah. Lihat ucapan ini, perhatikan baik-baik. Ikuti jejak-jejak salaf, wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak. Ah, ustaznya kaku. Ustaznya mau menang sendiri, ustaznya begini, udah besok jangan undang lagi. Enggak apa-apa. Yang penting mereka sudah tahu. Yang penting mereka sudah tahu. Suatu saat ketika mereka melihat belangnya, loh, kok sekarang ada perempuan segala? Oh, berarti benar Ustaz Muhammad dulu, Ustaz Lukman dulu, Ustaz Komar ketika berusia tahun lalu, ternyata benar. Kan begitu. Kemudian Azakumullah, enggak usah khawatir. Yang namanya kebenaran akan tampak pada akhirnya. Yang namanya kebenaran akan terbukti. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, mansurun, akan dimenangkan. Akan dimenangkan. Tinggal tunggu waktu saja, akan dijelaskan oleh Allah mana hak, mana batil. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari akan membuktikan apa yang kalian tidak tahu. Dan dengan berjalannya waktu, akan terbukti siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Kembali pada kitab. Allah hafizahullah, berkata lagi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, alladhi ya'mur bil ijtima' wa tarak al khilaf yaquluna anhu hadha kharijun 'anil ummah. Lihat matanya yang berikutnya. Wasar al amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akhirnya jadilah ajakan atau perintah untuk bersatu di atas kebenaran dianggap tidak dikatakan, enggak diucapkan kecuali oleh orang gila atau jindik atau orang sesat. Zindiq. Lihat, yang mengajak kepada kebenaran dianggap zindik, dianggap gila. Benar? Terbukti atau tidak terbukti? Lihat ucapan Syaikhul Fauzan, hafizahullah. Qala alladhi ya'muru bil ijtima', orang yang mengajak untuk bersatu dan meninggalkan perselisihan, mengajak untuk kembali pada kitab wa sunnah, dijuluki oleh mereka hadza kharijun 'anil ummah, orang ini khuruj 'anil ummah, menyerang umat. Jadi ulama yang menyatakan hati-hati dari bid'ah ini, dari bid'ah itu, hati-hati dari khawarij, hati-hati dari jahmiyah, hati-hati dari mu'tazilah, hati-hati dari qadariyah dan jabriyah, hati-hati dari hizbiyin, itu dianggap menyerang umat Islam, menyalah-nyalahkan kelompok lain. Hada zindik, dianggap zindik oleh mereka. Liannahu yulghi aqwal al-ulama, karena dianggap melemparkan ucapan para ulama. Padahal nahnu la nulghi aqwal al-ulama, padahal kita, kata Syaikh Shalal Fauzan, tidak membuang ucapan ulama. Tidak. Innama nu'riduha ala kitabillah, kami hanya mencocokkan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nahnu la natakallaf bittiba'in nas, kita enggak diharuskan ikut fulan wa fulan, tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti kitab wa sunnah. Maka siapa yang membawa dalil-dalil, kita pegang. Dan siapa yang tidak membawa dalil-dalil, kita tidak pegang. Hadza huwal haq, dan ini namanya kebenaran. Ma amarna biittiba'i fulan wa fulan, kita tidak diperintah untuk mengikuti si fulan atau si alan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina, Allah tidak memasrahkan kita pada pendapat-pendapat kita sendiri atau pada ijtihad-ijtihad kita sendiri. Bal anzala alaina kitabahu, bahkan Allah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Artinya kita disuruh untuk merujuk pada kitab dan disuruh untuk merujuk pada rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inda syiqaq, ketika pertikaian, hatta zala syiqaq, hingga hilang pertikaian-pertikaian. Wa zala al-ikhtilaf wa ijtima' wa jama'at al-kalimah, hingga hilang perselisihan dan bersatu kalimat-kalimat. Khana bin na'azakumullah, atadrun, kata Syaikhul Fauzan lagi, atadrun, apakah kalian tahu, di waktu yang lalu, tidak jauh, bahwa di Masjidil Haram pernah diadakan 4 mihrab, 4 imam. Mihrab yang ini untuk imam dari madhab Hanafi, mihrab yang itu untuk madhab Syafi'i, mihrab yang ketiga untuk madhab Hambali, dan yang keempat untuk madhab Maliki. 4 mihrab, 4 imam. Kullu ashabi madhab yusalluna jama'atan wahdaha atau wahdahum, masing-masing madhab salat bersama imamnya masing-masing. Ma'ali madhabihim bijiwaril Ka'bah. Sedangkan madhab lain nunggu. Jadi ini salat jamaah, Allahu Akbar. Jangan pada nunggu semua madhab Hambali. Belum, itu baru imamnya Syafi'i. Nanti ketika imam dari madhab Syafi'i salat, qomatnya, adanya ikut madhabnya Syafi'i. Halal salah, halal falah, bangun semua dari madhab Syafi'i, salat. Sedangkan madhab Maliki masih nunggu. Belum, madhab kita belum mulai. Pernah terjadi di haram. Saya tanya pada kalian, barakallahu fikum, apakah ini persatuan atau perpecahan? Persatuan atau perpecahan? Ragu-ragu. Perpecahan, barakallahu fikum. Dan ini yang dianut oleh hizbiyin. Dari hizbiyin, dedengkotnya ikhwan muslimin, ataupun pengekornya dari sururiyin, ataupun yang mengikuti di belakangnya, dari buntut mereka. Berpikirnya seperti itu. Udahlah, kita saling hormat menghormati masing-masing dengan makamnya sendiri-sendiri. Tidak apa-apa, kita. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Itu perpecahan, perpecahan, perpecahan. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Fauzan, lihat di Masjidil Haram beberapa waktu lalu, enggak jauh, di zaman-zaman Turki, dibikin salatnya 4 kali sesuai dengan madhabnya masing-masing. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahid, sampai datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga para pengikutnya dari para ulama, walillahil hamd, kemudian disatukan mereka dengan satu madhab, bukan Hambali, satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa buktinya? Buktinya ketika mereka menganggap lebih rajih pendapatnya Imam Syafi'i, diambil madhabnya Imam Syafi'i. Ketika mereka menganggap lebih sahih, lebih rajih pendapatnya dari Imam Malik, maka diambil pendapatnya Imam Malik. Tidak berarti harus dengan Hambali. Tidak ada. Dasarnya negara tersebut adalah kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak seperti dasarnya organisasi-organisasi di sini. Dasarnya adalah madhab Syafi'i dan akidah Asy'ariyah. Tidak ada itu. Yang ada kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Sehingga dari madhab lain mengajukan usulan, harusnya seperti ini, lebih sahih. Hati dalil, kata mereka. Bukan ditolak, kamu Syafi'i. Bukan. Tapi ditanya, hati dalil. Apa dalilnya? Ketika disebutkan dalilnya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hada hadisun sahih. Ini hadis yang sahih. Besoknya dirubah. Diterima usulan tersebut, asal dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang sahih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan yang besar. Akhirnya mereka bersatu di atas kebenaran. Dan ini yang namanya al-jamaah, barakallahu fikum. Dan itu ni'mah azimah. Ni'mah yang sangat besar. Hada kulluhu min ittiba'il madahib uttiba'il ara. Maka semua itu mengikuti pendapat-pendapat madhab, mengikuti pendapat-pendapat manusia. Hatta salah farraquha, sampai solat pun mereka beda-bedakan. Saral Hanafi la yusalli wara al-Hanbali. Hanafi enggak mau salat di belakang Hanbali. Hanbali enggak mau salat di belakang Syafi'i. La yusalluna fi waqtin wahid, bahkan salatnya tidak dalam satu waktu. Hada yusalli fi awli waqt, hada yusalli fi akhirih. Yang ini salat di awal waktu, yang itu salat di akhir waktu. Karena ini madhabnya fulan demikian. Ta'khirus salat, madhabnya Allan justru mendahulukan salat. Madhabnya Ahnaf, Hanafi, itu salat yang terbaik di akhirnya, bukan di awalnya. Jadi salat duhur di dekat asar, salat asar dekat maghrib, salat maghrib dekat isya, dan salat isya tengah malam. Itu madhab mereka. Barakallahu fikum. Yuriduna an yurdu jami'an nas. Kenapa? Karena katanya ingin meridhokan semua pihak. Ayo kalau gitu kita bikin 4 mihrab dan 4 imam dan salatnya 4 kali agar kalian semua ridho. Ini tujuan yang mustahil. Inya 1000, mustahil. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa? Kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ingat-ingat itu pepatah yang para ulama sering nyebutkan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia adalah upaya yang tak akan pernah tercapai. Saya ulangi. Keridhaan seluruh manusia adalah usaha yang gak akan pernah tercapai. Kalau keridhaan Allah, bisa kita harapkan. Tapi keridhaan manusia secara keseluruhan, gak mungkin. Karena selera manusia berbeda-beda. Karena pendapat manusia berbeda-beda. Karena pandangan manusia berbeda-beda. Kita meridhokan yang sana, yang sana gak ridho. Kita meridhokan yang sini gak ridho. Gimana? Baik kita bela kelompok yang mengutamakan sahabat. Kelompok yang mencerca sahabat marah-marah. Apa sahabat mengkhianat? Aduh, kasihan. Kayak meridhokan yang sana. Ya, ya, sahabat memang pengkhianat. Yang membela sahabat akan marah. Kamu mengatakan pengkhianat. Gak bisa. Untuk berada tengah-tengah, gak bisa sama sekali. Mau berpendapat bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlus Sunnah yang marah. Kalau kita menyatakan bertambah dan berkurang, Murjiah yang marah. Kan ini nasab, enggak bisa. Enggak bisa berdiri di atas semua golongan. Kami berdiri di atas semua golongan. Mustahil. Tidak mungkin. Beberapa pondok pesantren Hizbi menjual tanggalan. Saya masih ingat tanggalannya. tertulis di sana ada kalimat, ya, kami berdiri di atas semua golongan. Siapa yang masuk di pondok kami dengan satu madhab, keluar dengan madhab yang sama. Bangga dia, sampai ditulis logo-logonya di korannya, di apa, di majalahnya, di tanggalannya. Pondoknya ahlul bid'ah, bukan hanya hizbi, pondok kontor. Terus terang saja, karena waktu itu ada orang-orang gontor yang katanya mau ngajar di tempat kita dan bawa tanggalan tersebut. Ini dibanggakan. Ajib. Emang bisa berdiri di atas semua golongan? Jatuh kaki satu ke sana, satu ke sana. Jatuh, kamu gak akan bisa. Mustahil. Apalagi menyatakan yang masuk dengan satu mazhab, keluar dengan mazhab yang sama. Artinya yang masuk orang Syiah, keluar tetap Syiah. Iya kan? Masuk dia dalam keadaan murjiah, keluar murjiah. Masuk Jahmiyah, keluar juga Jahmiyah. Kalau gitu apa fungsinya pondok kalian? Apa fungsinya? Yang ngajarkan bahasa Arab toh, yang tadinya Syiah bodoh jadi Syiah bisa bahasa Arab. Yang tadinya Murji'ah bodoh menjadi Murji'ah bisa bahasa Arab. Yang tadinya Jahmiyah bodoh jadi Jahmiyah bisa bahasa Arab. Astagfirullah. Kamu berarti memberikan perangkat mereka untuk tambah sesat. Itu bukan dakwah namanya. Kalau setiap orang masuk dalam pondoknya dalam satu madhab, keluar dengan madhab yang sama. Maksudnya sih kami toleran pada semua pendapat. Ini juga pengaruh dakwah hizbiyahnya Ikhwanul Muslimin. Terpengaruh dakwah hizbiyah Ikhwaniyah. Ada yang berkata bahwa hizbiyah itu akidahnya orang awam. Ada benarnya juga. Karena memang rata-rata orang awam cocok. Ketika berbicara seperti itu, kata orang awam, iyalah, daripada kita ribut terus saling celah menyalahkan, udah anggap aja semua itu adalah benar, kan beres. Itu orang awam. Dulu pernah saya ngisi sebelum ke Belitung, itu yang paling jauh bagi saya. Ngisi di Lombok sana, sebelum ke Merauke. Pedalaman gak ngerti apa-apa. Artinya desa yang belum tahu apa itu salaf, apa kita terangkan. Dan waktu itu khusus masalah Syiah lebih banyak. Karena di tengah mereka ada orang yang katanya mutasyayyi'. Cuci terus masalah Syiah. Apa orang itu berkata? Ustaz, kenapa kok kita tidak menganggap saja bahwa Syiah itu adalah mazhab yang kelima? Sebagaimana kita bisa toleran dengan mazhab Syafi'i, Hambali, dan ini. Dan sekarang kita anggap saja adalah mazhab kelima Syiah itu. Kan beres. Enggak kita saling ribut, enggak saling menyalah-nyalahkan. Ana bilang, lihat, orang awam pemikirannya pemikiran hizbi dan sururi, padahal enggak kenal tentang sururi, enggak kenal dia. Tetapi kalimatnya persis seperti ucapan mereka. Sudahlah, anggap saja mazhab kelima. Lalu bagaimana dengan Jahmiyah? Anggap mazhab keenam. Bagaimana Khawarij? Anggap mazhab ketujuh. Bagaimana Qadariyah, Mu'tazilah? Anggap mazhab ke-8 dan ke-9. Kan beres. Astagfirullah, kok bodoh banget, kok awam banget, polos. Terus apa fungsinya seorang alim dan dai yang mengajarkan kebenaran? Apa fungsinya kalau semua dianggap mazhab yang benar? Kalau ada aliran baru, ya anggap mazhab ke-10. Selesai. Berarti benar semua. Dihormati semua. Mazhab yang 4 saja bukan berarti kita tidak menyalahkan yang salah. Yang salah kita katakan salah. Tetapi karena mereka masih dalam lingkup ahli sunnah, maka masih kita katakan ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah mengampuni beliau. Beliau dalam masalah ini marju, pendapatnya tidak sahih. Karena perselisihannya hanya masalah furu' fiqhiyah. Dalam akidah sama. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah Syiah, akidahnya berbeda, Qur'annya juga berbeda. Bagaimana mau dikatakan mazhab kelima? Qur'annya mereka bilang ada Qur'an Fatimah yang 3 kali lebih banyak daripada Qur'an kalian. Imamnya mereka menyatakan ada Imam Mahdi dari turunan Husain. Sedangkan ahli sunnah mendapatkan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Imam Mahdi dari turunan Al-Hasan. Beda. Mereka menyatakan bahwa imamnya sudah datang tapi masuk ke gua Samirra terus hilang. Gak muncul-muncul lagi. Nanti muncul di akhir zaman. Maka ditunggu di gua Samirra, di depannya itu selalu disiapkan kuda yang gagah untuk Imam Mahdi kalau keluar. Dan mereka pelihara, mereka makan, mereka urus, sampai mati, ganti kuda yang baru lagi. Wallah, kebodohan mereka Syiah kayak gitu. Terus, sampai sekarang masih terus disiapkan kudanya. Mati, ganti lagi. Mati, ganti lagi. Mati, ganti. Dan selalu setiap tahunnya ada perayaan. Dan kemudian memanggil. Ya imam di pintu gua. Ya imam, maksudnya keluarlah, keluarlah wahai imam. Kasihan. Dungu. Kemudian mereka katakan mazhab kelima. Ya hadza. Berpikirlah sedikit dengan pikiran yang wajar bahwa yang namanya Islam itu memiliki dasar-dasar, memiliki rukun-rukun. Kalau rukun imannya sudah rusak, rukun Islamnya sudah rusak, mau apa lagi? Mau bagaimana mungkin dikatakan sebagai mazhab kelima? Jazakumullah khair. Kau muslim yang saya hormati. Kembali kepada kitab, kembali kepada ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bahwa mereka yurdun atau yuridun an yurdu jami'an nas. Mereka menginginkan untuk meridhokan semua pihak. Kalaupun mungkin berhasil meridhokan semua pihak, tidak akan bisa meridhokan ahli sunnah. Iya Pak ya? Coba lihat mereka. Yang katanya kita saling bantu membantu apa yang kita sepakat, kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Saya bertanya dengan nama Allah pada mereka, apakah kamu bisa menghormati mazhab ahli sunnah? Salafi? Tidak bisa. Yang ini sufi, ya kita saling menghormati. Khawarij, kita saling menghormati. Syiah, kita saling menghormati. Ini saling menghormati. Salafi? Tidak bisa mereka. Wah, dimaki-maki kita habis. Loh katanya kita saling menghormati apa kita berbeda. Kenapa marah-marah kepada kita? Pada salafiin, pada ahli sunnah. Kenapa mereka marah-marah? Bahkan musuh terbesarnya mereka adalah ahli sunnah salafiyun. Gak bisa toleran sama sekali. Karena kita menyalahkan mereka. Karena kita mengatakan kalian salah. Karena kita baik pada mereka. Yaitu mengarahkan bahwa kalian keliru yang benar begini. Kalian salah menyimpang yang lurus adalah ini. Itu justru membuat mereka marah. Persis seperti ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam syairnya. Mereka tidak akan marah walaupun engkau mentaktil semua sifat. Sifat-sifat Allah ditolak. Mereka enggak akan marah walaupun sunnah diinjak-injak. Mereka enggak akan marah walaupun kalian menentang hadisun sahihun sharih. Tetapi ya wailak, hati-hati kalian. Kalau kalian mencerca tokoh mereka, menyalahkan madhab mereka, niscaya mereka akan marah besar dan akan mengerahkan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki pada kalian. Shadaqah Ibnul Qayyim. Benar sekali ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah yang saya sampaikan secara makna. Bahwasanya kalau orang-orang yang sesat menolak sifat, masih dihormati oleh mereka. Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin, masih bisa toleran bersama mereka. Syiah yang mencaci maki sahabat, mereka masih bisa sabar menghadapinya. Kelompok-kelompok tadi masih mereka katakan nata'awan fi matta tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fi matta. Tetapi hati-hati kalian. Kalau kalian membantah mereka atau menyebutkan tokoh mereka, niscaya mereka akan marah besar. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Giliran tokoh mereka yang dibantah, marahnya enggak karuan. Mereka kerahkan pasukan berkuda dan berjalan kaki untuk menyerang kalian. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa hadza wajadnahu fi ba'd al bilad al ukhra. Dan ini pun kami dapati model seperti ini di negeri-negeri lain. Hatta al jum'ah la yusallunaha fi waqtin wahid. Sampai Jumat pun mereka tidak kerjakan di satu waktu. Dua waktu atau tiga waktu sesuai dengan madhabnya. Ba'dhum la yusalliha illa 'inda al 'ashr. Sebagian mereka tidak mengerjakan salat Jumat kecuali dekat asar. Jadi dekat asar ada salat Jumat lagi. Untuk madhab Hanaf. Li'anna fulanan qala kada wa kada. Karena si fulan mengatakan begini dan si alan mengatakan begitu. Kalau gitu kita bikin saja dua Jumat. Yang ini menyatakan hari raya, hari Sabtu, yang ini mengatakan hari Minggu. Kalau bikin dua hari raya. Buat si ini dan buat si itu. Kalau tiga pendapat bagaimana? Ya kita bikin tiga hari raya. Kalau ada pendapat empat bagaimana? Kita bikin empat perayaan. Apakah begitu? Agama. Bagaimana dengan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi? Yang sangat jelasnya alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Kenapa kok tiba-tiba dimaklumi perpecahan, bahkan didukung, bahkan dibela? Tidak apa-apa. Ya, masing-masing dengan madhabnya. Astagfirullah, thumma astagfirullah. Al-aslu thalis, prinsip yang ketiga. Ta'atu waliil amri al-muslim. Prinsip ketiga yang juga sangat gamblang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, tetapi sebagian besar manusia tetap menyelisih. Apa itu? Taat pada penguasa muslim. Li'annahu la yatimu hadzal ijtima'a illa bi ta'ati waliil amri. Ini prinsip dan usul yang tidak kalah kuatnya dengan prinsip yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena yang ketiga ini berkait dengan yang kedua. Tidak mungkin kita bisa bersama jamaah kalau tidak berpegang dengan imamnya, dengan penguasanya. Enggak mungkin kita bisa berjamaah atau mengerjakan semua ibadah secara jama'i dengan kebersamaan kecuali dengan pimpinan, penguasa. Tanpa penguasa, tanpa pimpinan akan kacau dan akan terjadi perpecahan. Falajtima'a illa bi imamin. Enggak ada persatuan, enggak ada kebersamaan kecuali dengan imam. Wala imama illa bi sam'i wa tha'ah. Dan enggak perlu atau enggak percuma ada imam kalau enggak ada ketaatan. Iya kan? Ada imamnya, tapi enggak taat, ya percuma. Sama dengan enggak ada imam. Berarti tidak ada jamaah kecuali dengan imam dan tidak ada imam kecuali dengan ketaatan. Fa waliyul amri al-muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Maka penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, kalau dia muslim, itu rahmat yang Allah turunkan, yang Allah takdirkan untuk kaum muslimin, agar mereka bisa menegakkan hukum-hukum, agar mereka bisa mengajak kepada yang baik dan melarang dari yang munkar, agar mereka bisa menolong yang terdolimi dan menghukum yang mendolimi. Yang terdolimi dibela, yang berbuat zalim dihukum. Wahabul aman, dan bisa menjaga keamanan. Walaupun memiliki kekurangan, tapi dia tidak menegakkan hukum-hukum syariat, tapi mereka menghukum orang yang melanggar syariat. Mana buktinya? Dia sangat amat banyak karena kebetulan. Apa yang dilarang oleh syariat itu adalah perkara-perkara yang positif, yang dipahami oleh seluruh orang yang berakal. Sehingga minum khamr dianggap pelanggaran oleh penguasa. Mencuri dianggap pelanggaran oleh penguasa. Memdolimi dianggap pelanggaran oleh penguasa. Iya apa iya? Iya. Dan itu sama dengan syariat. Syariat juga menganggap itu adalah perkara-perkara dosa, perkara haram. Mengambil tanah tetangga, haram. Dalam syariat juga haram, dalam negara juga haram. Banyak ini. Jangan dikira sedikit. Tetapi mereka yang matanya sudah ditutup oleh ta'assub, enggak mau melihat yang seperti itu. Wah, kafir halal darahnya. Astagfirullah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza rahmatullah, ini adalah rahmat Allah, sehingga keamanan terjaga, ketertiban terjaga. Na'udzubillah. Kalau penguasa sudah tidak punya wibawa atau dijatuhkan, apa yang terjadi? Chaos. Kekacauan, pembunuhan, pertumpahan darah, perampokan, perampasan, apalagi pembakaran. Dan itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Berapa kali terjadi demonstrasi besar-besaran ke Jakarta ingin menurunkan Soeharto? Apa yang terjadi? Yang terjadi, sekian orang terbunuh, sekian terbakar, sekian gedung-gedung habis, sekian banyak kerugian-kerugian miliaran. Baik, hasilnya? Ya, kurang lebih sama saja. Apa bedanya? Apa yang kalian rasakan di zaman Soeharto dan di zaman SBY dan di zaman Jokowi? Apa yang kalian rasakan perbedaannya? Terasa? Sama. eman-eman sayang sekali, korban nyawa, korban harta, korban sekian banyak rumah terbakar, sekian banyak toko-toko dijarah, dalam keadaan la faidata fiha, enggak ada faedah apapun. Hadirin azakumullah, itu ketika penguasa dijatuhkan oleh mereka, terjadi kekacauan. Apalagi kalau enggak ada penguasa selama beberapa hari, itu tidak sampai berhari-hari. Bagaimana kalau sebulan enggak ada penguasa? Perang saudara terus menerus. Ingat Sudan, zaman Arbakan, yang kata Sheikh, saya dengarnya bukan dari berita, tapi dari nasihatnya Sheikh waktu itu. Kalau enggak salah, Sheikhnya Abdul Wahab Al-Aqil kalau enggak salah. Saya duduk di rumahnya, berbicara masalah yang seperti ini bersama teman-teman mahasiswa. Beliau cerita, lihat Sudan, ketika penguasa dalam keadaan masih eksis, itu kedzaliman-kedzaliman banyak terjadi. Manusia itu hampir tiap hari ada yang dibunuh, dipenggal atau digantung oleh penguasa. Korbannya sudah mencapai ratusan. Masyarakat marah, kemudian melawan penguasa. Ingat ratusan itu banyak apa enggak banyak? Banyak. Maka dilawan. Terjadilah chaos. Jatuh penguasa, maka muncul kelompok-kelompok bersenjata di sana dan di sini. Sungguh demi Allah, kata beliau, orang keluar dari rumahnya ketemu manusia, takut. Ini kawan apa lawan? Takut. Tiba-tiba dia dibunuh dalam keadaan tidak tahu apa salahnya. Dan orang yang membunuhnya dalam keadaan tidak tahu kenapa dia dibunuh. Dan kenapa dia bunuh? Kenapa kamu bunuh dia? Ya saya khawatir kalau saya tidak bunuh dia, dibunuh saya. Korbannya berapa? 2 juta orang. Kata Syekh tadi, 2 juta orang ya ikhwan. Wallah, kita lihat yang tadi kelihatan banyak, 100-an orang itu tadi, dibandingkan dengan 2 juta, sedikit ya ikhwan. Sedikit sekali. Kalau kamu sabar, cuma 200. Tapi karena tidak sabar, 2 juta yang mati. Itu baru yang mati. Belum hancurnya rumah, harta benda, segala macam. Belum kerugian harta, senjata itu gak murah. Pelurunya juga gak murah. Sekali dor 200 ribu. Kan benar-benar azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang terjadi? Kata saya, sungguh kalau itu orang-orang Saudi yang 2 juta tadi, Jeddah kosong, Mekah kosong, karena penduduk kita ini cuma 2 juta. Banyaknya pendatang. Banyaknya pendatang-pendatang. Ah, penduduk aslinya sedikit. Saudi itu. Ya ikhwan, habis kita orang. Kalau itu negeri di negeri kita. Kembali pada kita. Menunjukkan bahwa ketaatan pada penguasa muslim ini perkara yang merupakan usul ahli sunnah. Prinsip ahli sunnah. Untuk sabar menghadapi penguasa. Maka dengan adanya penguasa adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjaga keamanan ketertiban walhamdulillah. Wa sahaba lamma tuwfiya ar-rasul lamma yudfinuhu hatta bay'u imamahum li'annahum yakhshawna min al-ikhtilaf wa min al-fitnah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in belum menguburkan Rasulullah ketika wafat, mereka sudah memilih imam. Kalau kacamata Syiah mengatakan kurang ajar para sahabat itu, Rasulullah diterlantarkan belum dikubur sudah rebutan kekuasaan, itu kacamata Syiah. Kurang ajar mereka, Rasulullah belum dikubur mereka sudah berbicara tentang masalah penguasa. Tetapi dengan kacamata ilmu, kacamata sunnah, ini menunjukkan kalau mereka tahu betul pentingnya kepemimpinan. Tayib menguburkan jenazah, perlu kepemimpinan apa enggak? Di mana tempatnya? Di sana apa di sini? Bagaimana caranya? Harus ada pemimpin. Maka ketika mereka ribut-ribut di Saqifah, disampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mereka sedang berbicara di Saqifah. Mari kita datangi mereka. Kita khawatir mereka memutuskan yang tidak-tidak. Didatangi oleh Abu Bakar. Dinasihati mereka. Untuk memutuskan dengan hukum Allah, dengan riwayat, dengan hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan imam min Quraisy. Imam itu dari Quraisy. Sampai mereka menyatakan kalau begitu engkau wahai Abu Bakar. Abu Bakar menolak-menolak, tetapi Umar langsung memegang tangannya. Aku bayat engkau. Maka mereka pun berbayat semuanya, dan termasuk Ali walaupun terlambat tetap berbayat. Maka setelah itu Abu Bakar yang memimpin Rasulullah SAW tidak dikuburkan kecuali di tempat meninggalnya. Karena Nabi pernah bersabda bahwa semua Rasul tidak dikuburkan kecuali di tempat matinya. Maka dikuburkan di kamar Aisyah. Dengan bimbingan Abu Bakar Siddiq. Dan setelah itu diputuskan. Keputusan yang kedua, alhamdulillah aman. Kenapa? Karena segera memilih pemimpin. Dan ini dalil, ini bukti bahwa kepemimpinan sangat penting. Sampai penguburan Rasulullah SAW belum selesai, mereka sudah berbicara pemimpin. Oh, akan kacau tanpa kepemimpinan. Kalau Abu Bakar terlambat ke Saqifah, mungkin mereka sudah bertikai. Iya kan? Orang-orang Ansar mungkin sudah bertikai. Kalau saja Abu Bakar dan Umar tidak segera ke sana. Ini khunudin a'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wala laylatan wahidah biduni imam. Karena mereka mengetahui bahwa tidak layak mereka hidup semalam saja tanpa adanya penguasa. Tidak layak untuk hidup semalam saja tanpa penguasa. Wallah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setahun dengan penguasa yang zalim, bukan setahun bahkan, 40 tahun. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam dengan tanpa penguasa. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Apa yang terjadi kalau sehari tanpa penguasa? Pencuri, perampok, gak ada polisi. Pembegal di jalan, gak ada yang ribut. Mau lapor-lapor ke siapa? Gak ada penguasa. Mau lapor-lapor ke siapa? Masing-masing siapa yang kuat, dia yang menang. Rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini. Pembunuhan di mana-mana, perampasan di mana-mana, perampokan di mana-mana. Hancur. Mungkin yang punya kekuatan, melawan. Akhirnya terjadi perang saudara. Dalam waktu sehari. Tetapi 40 tahun dengan penguasa yang zalim, itu lebih baik. Apalagi penguasa yang adil. Tapi yang menangnya bukan presiden yang saya pilih, Ustaz. Gimana? Emang apa bedanya? Presiden yang kamu pilih dan presiden yang tidak kamu pilih. Apa bedanya? Alhamdulillah, karena kita menganggap bid'ah, kita gak milih. Yang itu sama, yang ini juga sama. Sama-sama politikus, sama-sama Islamnya seperti itu. Bukan Islam yang taat, bukan Islam yang... Enggak, sama-sama kurang lebih. Enggak ada perbedaan. Nah, tapi yang ini lebih daripada itu, apanya? Sama-sama politikus. Politikus itu memiliki sekian bahasa. Kalau sedang diperlukan tentang keislaman, akan menampakkan keislaman. Kalau diperlukan tentang toleransi, mereka akan sebutkan toleransi. Kalau diperlukan tentang kehinduan, mereka akan tampakkan bahwa kami juga setuju dengan Hindu. Maka akan begini di pura. Iya apa iya? Iya kan? Salah satu tokoh mereka kan begitu. Di pura. Padahal dia Muslim mengakunya. Ya karena dibutuhkan saat itu. Ingin butuh suaranya orang-orang Bali. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan sering kali seperti itu. Sehingga yang mana saja yang menang, ya sudah seperti itu kurang lebih. Kita tetap menyabari kekurangan-kekurangannya dan mensyukuri kelebihan-kelebihannya daripada apa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW dengan azab yaumul qiyamah, atau yang diancamkan kejelekan-kejelekan di dunia kalau kita sampai melawan dan memberontak padanya. Kekacauan di dunia dan ancaman di akhirat. Wala yumkin an yakuna hadza illa bisam'i wa tha'ah. Dan kepemimpinan enggak mungkin akan berjalan baik tanpa adanya ketaatan. Wasam'i wa tha'ah, dengar dan taat. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ba'da ta'atillah wa ta'ati rasulihi la budda min ta'ati ulil amr. Setelah ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasulnya, maka ketaatan pada ulil amri. Tidak disebutkan dengan ati'u lagi. Ati'ullah diulangi ati'ur rasul. Yang ketiga tidak dikatakan wa ati'ul amri. Tidak. Tapi dikatakan wa ulil amri. Fi'ilnya enggak diulang. Kenapa? Karena ketaatan pada Allah mutlak, ati'u. Ketaatan pada Rasul mutlak, ati'u. Ketaatan pada penguasa tidak mutlak. Dalam rangka taat pada Allah, dalam rangka taat pada Rasul. Maka hanya dikasih wawul atfi saja. Hanya dikasih wawul atfi. Dan para penguasa kalian. Dan ulil amri di antara kalian. Artinya kalau mereka mengerjakan atau mereka memerintahkan perkara yang jelek, perkara yang munkar, jangan ditaati. Hendaklah kamu berbuat munkar, tidak. Walaupun kemudian kamu ditangkap, tidak. Walaupun kamu dipaksa mengatakan harus mengucapkan ucapan munkar, lah, saya tidak akan mengucapkan kemunkaran. Walaupun kamu disiksa. Dan jangan lepaskan taat ke tangan dari ketaatan. Artinya, jangan kemudian, kalau gitu kita berontak saja, jangan. Jangan. Kenapa? Akan lebih besar fitnahnya. Imam Ahmad ditangkap. Tapi ketika fuqaha'u Baghdad, fuqaha'u, ulama Baghdad, berduyun-duyun datang pada Imam Ahmad, dia imam. Ini penguasa sudah keterlaluan. Apakah kita masih tetap seperti ini? Tidak melawannya? Tidak menyerangnya saja? Kata Imam Ahmad, la. Dimaul muslimin. Dimaul muslimin. La amuruhum. Aku tidak perintahkan kalian, tidak perintahkan mereka. Aku tidak setuju dengan kalian dan aku tidak perintahkan pada kalian. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Karena imam dan para ulama tahu bahwa pengikut mereka banyak orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan. Kasihan mereka. Kalau sampai terjadi perlawanan, mereka ikut korban, ikut mati dalam keadaan gak ngerti apa-apa. Ya. Iya kan? Para tentaranya gak tahu apa-apa. Apa itu Mu'tazilah? Apa itu Al-Quran Mahruf? Ya katanya penguasa gitu, saya ikut gitu. Selesai. Ya. Apakah itu juga halal darahnya? Tidak, mereka muslimin. Ya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, taatilah penguasa fil ma'ruf. Kalau memerintahkan pada yang munkar, jangan taat. Tetapi tetap sabar bersama mereka. Jangan lepaskan ketaatan. Jangan melawan mereka karena mereka masih muslimin. Haitsu qala, dan di mana Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam matannya. Al-aslu thalith anna min tamamil ijtima' was-sam' wa ta'ah, di antara kelengkapan kesempurnaan sama' wa ta'ah, liman ta'ammara alaina, kepada para penguasa, atau di antara kesempurnaan al-jamaah adalah dengan dengar dan taat. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin budak dari Habasyah. Turunan budak tidak boleh jadi khalifah. Tapi kalau ternyata ada turunan budak jadi penguasa, berarti penguasa ini memiliki kekurangan, tetap ditaati. Kalau penguasa itu semestinya tidak cacat, tapi karena satu dan kejadian yang lain, tiba-tiba ada seorang cacat memimpin dan memiliki kekuasaan, memiliki tentara, dia jadi imam padahal cacat, terpotong hidungnya atau buta matanya, dituntun-tuntun sana kemari, tetap ditaati. Tetap ditaati. Karena Nabi menyatakan, walau kana 'abdan habasyian mujadda'ul atraf. Mujadda'ul atraf artinya terpotong hidungnya. Cacat. Tetap ditaati. Dan harus laki-laki. Kalau ternyata takdirnya perempuan. Karena satu dan lain hal. Karena apa kekuatan yang mereka punya misalnya. Bagaimana? Sama pelanggaran tadi. Pelanggaran pertama cacat. Pelanggaran kedua bukan Quraisy. Pelanggaran ketiga perempuan bukan laki-laki. Ini pelanggaran yang setingkat sesungguhnya. Dan itu kita katakan seperti itu karena saya alhamdulillah sempat nanya ketika kasus pemimpin perempuan waktu itu. Datang, tanya pada mereka. Subhanallah, diajarkan fiqihnya. Bagaimana pendapat? Kalau penguasa yang memimpin kalian mujadda'ul atraf, cacat. Ya, tetap ditaati. Bukankah itu pelanggaran? Penguasa kok cacat? Bagaimana menurutmu kalau penguasanya turunan budak? Secara hukum kan enggak boleh. Kalau ternyata tetap budak, ya itu juga ada hadisnya abdan habasyian. Sama syarat laki-laki juga begitu. Kalau ternyata terjadi yang seperti itu, kita enggak ridho, kita enggak milih, dan kita tidak sama sekali ikut-ikutan memilih dia sama sekali. Tapi ternyata terjadi yang seperti itu, na'udzubillah, mudah-mudahan enggak terjadi. Bagaimana? Ya tetap sabar menghadapi penguasa. Khonifidina azakullah memikin yang memilihnya banci semua sehingga pemimpin perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayanan syai'an dha'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Prinsip ketiga ini pun dijelaskan oleh Nabi SAW dengan bayanan syai'an, dengan keterangan yang sangat gamblang, sangat jelas, menyebar kemana-mana. Dha'i'an sudah sama-sama diketahui oleh semua pihak. Hanya bisa baca saja dia akan tahu bahwa itu perintah Quran, perintah Sunnah. Min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk keterangan-keterangan. Anwa'il bayan, bentuk-bentuk bayan, artinya ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk ancaman, ada dalam bentuk peringatan, ada dalam bentuk berita jeleknya. Ini semua anwa'il bayan, berbagai macam bayan. Kalau dengan perintah, misalnya perintah Allah, atiullah wa atur rasul wa ulil amri, atau perintah Nabi, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah kalian pada penguasa kalian. Atau seperti usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, aku perintahkan pada kalian, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk dengar taat pada penguasa kalian. Ini perintah. Ada pula yang dengan nasihat agar sabar, isbiru hatta talaqawni alal hawd, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd. Ketika ditanya bagaimana ada penguasa yang begini dan begitu, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd. Apa maknanya? Sabar di atas ketaatan, sabar untuk tetap sebagai rakyat, jangan memberontak. Demikian pula bentuk lainnya, ketika Rasulullah SAW menyatakan atau ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, la nas'aluka an imam al-adl, kami enggak bertanya kepadamu tentang imam yang adil, walakin man fa'ala kaita wa kait, tetapi kami bertanya tentang penguasa yang begini dan begini dan begini. Wa dzakara syar, dan disebutkan kejelekan. Maka Nabi juga menyatakan dengan nasihat yang sama, isma'u wa ati'u illa antarau kufran bawahan, tetaplah kalian sabar, tetaplah kalian taat, tetaplah kalian tunduk sampai kalian melihat kekafiran yang nyata, yang indallahi fihi burhan. Atau kalimat lainnya dalam hadis yang lain, tasma'u wa tuti'u madama, selama mereka yusallun, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala wasallam, ma aqamu fikumus shalah, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian, selama masih salat. Hadirin hadzakumullah, sekian bentuk-bentuk perintah dari Nabi, bentuk nasihat untuk menunjukkan bahwa kita harus tetap taat pada penguasa. Hadzal aslu tsalits asma wa ta'a isma wa ati'u wa in ta'mara 'alaikum 'abdun fala yumkin an tahsul jama'al muslimin illa biwaliyin wali amril muslim, tidak akan terjadi kebersamaan tanpa kepemimpinan seorang muslim. Walau lam yakun da nasabin arabi, walaupun ternyata tidak punya nasab Arab, ternyata abdan habasyian, budak dari Habasyah. Balau kana mamlukan, bahkan kalau dia ternyata turunan budak, atau bahkan kalau dia mujadda, cacat. Ternyata ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kata musannif, sama seperti prinsip pertama dan kedua, walaupun sudah jelas gamblang, thumma sara hadzal asl la ya'rif 'inda akthar aw la yu'raf 'inda akthar man yad'il 'ilm fa kayfa al-'amal bihi. Kemudian prinsip yang penting ini, yang sangat jelas ini, ternyata jadilah prinsip ini tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang punya ilmu, apalagi orang awamnya. Yang punya ilmu saja enggak ngerti masalah ini, apalagi mau mengamalkan. Kenal aja enggak? Bukti, kenal aja enggak? Pernah saya berkhutbah tentang pentingnya taat pada penguasa dan bahayanya melepaskan diri dari ketaatan. Saya bawakan hadis-hadis termasuk hadis yang menyatakan tasma wa tuti' wa in daraba dhahra wa in akhada mala, dengarlah dan taatlah walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Ini hadis sahih. Tiba-tiba teman saya cerita, Ustaz, itu setelah bubar sholat Jumat, ada orang yang berkata, menggerutu dengan marah-marah sama temannya, apa ini khutbah? Orang dipukul suruh diam, dirampas hartanya suruh diam, gak boleh ngelawan, suruh sabar, sabar, ajaran apa itu? Kasihan. Padahal yang saya bacakan hadis, wa in daraba dhahra wa in akhada mala. Berarti benar-benar mereka gak ngerti bahwa yang kita maksud adalah tidak memberontak. Yang kita maksud adalah tidak melawan penguasa, tidak menghalalkan darah mereka. Itu yang kita maksud. Maknanya sabar itu di situ. Sabar. Jangan melawan penguasa, jangan menghalalkan darah mereka, jangan memerangi mereka, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar. Sabarlah. Bukan berarti tidak menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tetap kita katakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Bahwa ini salah, itu benar. Tetapi karena betul-betul awamnya masyarakat tadi, ngamuk-ngamuk keluar, khutbah apa? Kita disuruh jadi kerbau yang dicocok hidungnya. Dipukul diam, dirampas hartanya diam, dan seterusnya, dan seterusnya. Benar kata beliau. Prinsip yang diterangkan dalam Al-Quran sangat jelas, dalam sunnah juga sangat jelas, bukan satu, bukan dua. Dalam buku kecil saja segiinan, khusus masalah ketaatan, sudah 20 hadis lebih dimasukkan di situ. Belum lagi yang lain. Yang riwayat-riwayat yang lain. Qadabidina azakumullah. Tetapi kok sekian banyak orang gak ngerti. Bahkan tokoh yang dianggap ulama atau yang diulamakan. Tokoh yang diulamakan ini. Artinya dianggap ulama, dianggap sebagai majlis ulama. Masya Allah. Tapi ucapannya, pemerintah gak usah ikut-ikutan masalah hari raya. Itu haknya penguasa, bukan hak-hakmu. Azim. Aneh kan? Padahal, apa fungsinya penguasa? Baca dalam akidah tahawiyah. Baca dalam usul i'tiqad sunnah wal jamaah. Baca dalam akidah salaf ashabul hadith. Baca dalam semua kitab-kitab yang berbicara prinsip-prinsip ahlu sunnah. Bahwa kami ahlu sunnah berjihad bersama penguasa. Salat Jumat dan hari raya bersama penguasa. Dan haji bersama penguasa. Itu ucapan dulu, bukan ucapan politikus sekarang untuk menguntungkan penguasa, bukan. Itu ucapannya imam seperti Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah tahawiyah, bahwa kami berhari raya bersama penguasa, kami sholat Jumat bersama penguasa, dan kami jihad ma'al imam. Demikian pula Abu Usman As-Sabuni dalam kitab akidah salaf ashabul hadis, al-jihadu ma'adhin ma'al imam. Jihad berlangsung bersama penguasa, barangkana au fajiran, apa penguasa yang baik ataupun penguasa yang jelek, tetap ditegakkan harus dengan imam. Kalau tidak dengan imam akan kacau. Jihad-jihad dan masing-masing jihad sendiri-sendiri, akhirnya na'udzubillah terjadi kekacauan-kekacauan. Disebut jihad Jum'ah hari raya. Kok bisanya orang yang dikatakan ulama atau diulamakan atau majlis menyatakan ini bukan urusan engkau ya penguasa, udah kau gak usah ikut-ikutan dalam masalah ini. Terbalik, mestinya engkau gak usah ikut-ikutan. Kalau mau usul boleh, wahai penguasa sebaiknya begini karena ini hitungan mantap. Tapi ada usul yang lain dari para kiai yang lain. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan hendaklah sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, berhari raya lah dengan ru'yah, berpuasalah dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Dan ternyata penguasa lebih cenderung kepada melihat hilal. Kenapa? Kenapa protes? Qanibina a'azakumullah. Ini sebagai contoh saja. Kalau ulama'nya gak ngerti, atau sebenarnya bukan ulama, yang diulama'kan gak ngerti, apalagi masyarakat awamnya. Barakallahu fikum. صار الشجاع صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم. Kata Syekh Shalal Fauzan, akhirnya prinsip ketiga ini ternyata tidak dipahami oleh orang-orang yang mengaku alim atau dianggap ulama. Fayajhaluna mas'alat as-sama' wa ta'ah, mereka tidak mengerti tentang harusnya ketaatan pada penguasa, dan tidak tahu pula akibatnya kalau tidak mentaati penguasa. Fakayfa bil awam? Maka bagaimana dengan orang awamnya? Fasara syuja', akhirnya mereka menganggap pemberani adalah yang berani berbicara di mimbar tentang penguasa. Penguasa zalim, penguasa jahat, penguasa berkhianat, korupsi, kolusi, nepotisme. Mereka adalah orang-orang zalim. Ini dikatakan, wah pemberani, da'i yang hebat. Da'i yang Masya Allah dikagumi oleh masyarakat. Iya kan? Tapi kalau ada da'i yang menyatakan sabar kalian, taatlah pada penguasa. Ah, ini antek pemerintah. Antek tawud ini. Terbalik. Subhanallah. Benar-benar persis seperti yang dikhabarkan oleh beliau. Bahwa sekarang sudah terbalik. Masyarakat menganggap bahwa orang yang mengajak untuk taat pada penguasa dikatakan pengecut, dikatakan penakut, dikatakan penjilat, dikatakan sebagai antek-antek Yahudi, antek-antek penguasa, dikatakan sebagai qulna'azakumullah. Jahat sekali. Tapi sebaliknya, kalau ada yang berani menentang penguasa, dikatakan pemberani. Dikatakan sebagai da'i yang sangat berani. Wah, ini hebat. Da'i ini berani. Kenapa? Dia bicara di mimbar tentang fulan wa fulan. Tentang penguasa. Begini, begini. Dibeberkan semua penyimpangannya. Semua kesesatannya, kedolimnya. Bahkan korupsinya dibahas. Dianggap bagus. Bahkan ada daurah dulu di Jogja. Yang isinya dari Dewan Dakwah waktu itu. Itu buka album. Album kenangan. Benar-benar bukan album kenangan. Lihat wahai kaum muslimin, lihat ikhwani fi din azakumullah, ini fotonya Soeharto ketika dia berbuat begini dan begitu. Ini fotonya dia ketika di sana. Dia betul. Ini menunjukkan kalau dia adalah kafir. Astagfirullahaladzim. Itu kajian. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Enggak ada qala Allah qala Rasul, adanya dikatakan dalam Quran ini, dikatakan dalam Quran itu, diberitakan dalam berita TV, dalam internet terusnya. Belum ada internet. Masih belum ramai koran-koran dan berita TV. Ini buktinya. Saya sudah clipping, di clipping sama dia koran. Itu jadi kitab untuk daurah. Bayangkan. Dan ini barakallahu fikum pernah bersatu dengan Ahlus Sunnah, dengan Abu Nida dan kawan-kawan di Jogja yang sekarang jadi sururiin. Alhamdulillah belakangan ribut mereka dan memisahkan diri. Ngaku Ahlus Sunnah, ngaku pengikut salaf, kayak gitu tuh kajiannya, album kenangan. Kok mesti yang seorang mati? Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan prinsip yang ketiga. Insyaallah kita akan masuk pada prinsip yang keempat insyaallah taala pada sesi berikutnya bismillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.